Saya pernah sholat zuhur dan asar di belakang imam yang mengeraskan bacaannya. Bagaimana tindakan saya? Ya, enggak mengapa. Tidak mengapa. Sholat zuhurnya sah. Dan sholat asarnya sah. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menjelaskan tentang sholat zuhur dan sholat asar yang dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, beliau mengatakan, wa kana yusmi'una al-ayata ahyanan, dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan kepada kami ayat yang beliau baca, menunjukkan boleh kadang-kadang dijaharkan, dikeraskan, tapi selalu mengeraskan tentu ini menyelisih sunnah. Cuman pembahasan kita, kita sebagai makmum, apabila kita sebagai makmum, ya, yang bermakmum di belakang imam yang imamnya mengeraskan bacaan sholat zuhurnya dan bacaan sholat asarnya, apa hukumnya? Sah, ya, tidak membatalkan sholatnya dan dia tetap melanjutkan. Nah, mungkin imamnya sholat zuhur tapi dia merasa dia di waktu isya, nah, sehingga dia mengeraskan suaranya.